kawan-kawan. Semoga kalian dalam keadaan yang manis budinya. Memanjat pohon kelapa, mengambil buahnya. Dia tak pandai memanjat, pasti dia jatuh dan mati. Maksudmu, si Mulia akan kau lenyapkan? Betul, Kak. Kalau dia mati, kita yang akan disayang oleh ibu. Akalmu bagus juga. Kalau dia tidak mati, nanti dia bercerita sama ibu bahwa kita yang menyuruhnya. Dia kita ancam, Kak. Ya, betul. Bagus, Rukmi. Bagus akalmu. Mulia, kau ingin kakak sayang tidak? Tentu, Kak. Kalau kau ingin kami senangi, harus kau turuti perintah kami. Baik, Kak. Bagaimana caranya aku bisa memanjat pohon kelapa, Bu? Anakku mulia, ketabahan adalah bekal keselamatan. Tawakal adalah bekal kebahagiaan. Semua yang kau alami hanyalah cobaan belaka, anakku. Oh, Ibu. Itu suara Ibu. Ibu, aku ikut Ibu saja, Bu. Tidak, anakku. Kau harus menjalankan percobaan itu demi kebahagiaan. Tapi, Bu, aku tak sanggup, Bu. Aku tak sanggup. Kau akan berhasil, anakku. Asal kau tabah, tawakal, dan ingat pada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan, Bu? Perintah kakak tirimu harus kau kerjakan. Oh, Ibu. Kawan-kawan, mengapa Mulia dibenci oleh kakak-kakak tirinya? Begini ceritanya. Setelah Ibu Mulia meninggal dunia, ayahnya kawin lagi dengan Ibu Siwaras dan Rukmi. Ibu Tiri Mulia sangat sayang padanya karena Mulia anaknya penurut, rajin, dan tak pernah membantah perintah orang tua. Sedangkan Waras dan Rukmi selalu membantah hingga ia dibenci oleh ibu kandungnya sendiri. Waras dan Rukmi menjadi iri dan dengki pada Mulia. Angin besar sekali. Aku harus meninggalkan hutan ini secepatnya. Oh Tuhan, berilah perlindungan padaku agar pohon-pohon ini tidak mengenai diriku. Aduh, tak tolong. Hei, ada suara. Di mana? Aku di sini. Di sini mana? Aku tak melihat dirimu. Di sini, di bawah pohon tumbang. Aduh, aku tertindih, tolong. Hai, tupai. Seekor tupai kok bisa bicara seperti manusia? Kemudian, Mulia mengangkat pohon yang menindih tupai itu. Terima kasih, adik manis. Adik manis? Siapa yang kau maksud? Ya, engkau adik manis. Aku? Iya, bukankah kau anak manis? Manis hatinya, manis budinya, dan manis rupanya. Betulkah? Iya, betul. Masa aku bohong? Bohong itu kan dosa, adik manis. Tapi kau kelihatannya habis menangis ya. Betul, Tupai. Tapi siapakah kau sebenarnya? Aku Tupai. Kakek itu memanggilku Tupai Putih. Tupai Putih? Iya, betul. Tapi kok kau bisa bicara seperti aku, Tupai Putih? Maaf, adik manis. Aku tidak bisa menjelaskannya. Yang jelas, aku tupai yang baik hati, baik budi. Oh, kau tupai yang baik? Iya. Tidak akan menggigit aku, kan? Oh, tentu tidak. Yang aku gigit hanya kepala kelapa. Buah kelapa? Iya. Aku harus memanjat pohon kelapa. Kok tiba-tiba kau murung? Aku sedang punya tugas berat, Tupai Putih. Apa? Tugas berat? Tugas apa itu? Sambil memangku dan membelai-belai kepala Tupai, Mulia menceritakan perintah kakak-kakak tirinya. Kakakmu kejam sekali, adik manis. Waduh, kalau begitu aku harus menolongmu. Menolongku? Iya, menolongmu. Aku kan sudah kau tolong. Nah, sekarang giliranku untuk menolongmu. Bukankah kita hidup ini harus tolong-menolong? Terima kasih, Tupai Putih. Tapi bagaimana caramu mendapatkan buah kelapa? Oh, masa aku tidak bisa memanjat pohon kelapa? Di jagat ini yang paling pandai memanjat pohon kelapa kan hanya tupai. Sungguh? Iya, sungguh. Masa aku bohong? Yuk, kita menuju ke pohon kelapa itu, yuk. Nah, ini pohon kelapanya. Dan aku akan naik ke atasnya. Kau tunggu di bawah. Tapi awas ya, nanti kepalamu kena buah kelapa. Bisa-bisa jadi kue combro kau nanti. Baik, Tupai Putih. Tupai Putih. Sudah itu. Tupai Putih lalu memetik buah kelapa dengan mendorong-dorong buah kelapa dengan moncongnya. Mulia menunggu di bawah. Setelah 10 buah selesai dijatuhkan oleh Tupai, lalu Mulia mengumpulkannya dan dimasukkan dalam keranjang yang dibuatnya dari janur kelapa. Duka dan derita hatiku lenyaplah sudah, hai Tupai Putih, karena engkau selalu waras. Si Mulia sekarang pasti sedang menggelepar-gelepar di bawah pohon kelapa. Sedang sekarat. Akalmu memang bulus, Dek Rukmi. Si Mulia tidak ada, pasti ibu akan sayang pada kita. Betul, Dek Rukmi. Mayat si Mulia pasti akan dimakan anjing hutan dan tidak ada yang menemukannya. Siapa? Aku, Kak. Mulia. Oh, kau Mulia, masuklah. Ini, Kak, ini buah kelapanya. Letakkan di situ saja, Dek. Baik, Kak. Hei, yang ada di pundakmu apa, Mulia? Tupai, Kak. Aku takut. Buang, Mulia, buang. Tidak, Kak. Tupai ini tidak galak kok. Tapi aku jijik, Mulia. Lepaskan saja tupai itu. Waras dan Rukmi sangat kecewa. Ternyata Mulia tidak jatuh dari pohon kelapa. Tapi mereka berpura-pura. Tupai yang dibawa Mulia dipeliharanya. Anehnya, tupai itu tidak mau bercakap-cakap bila ada Waras dan Rukmi. Pada suatu hari, Kak Waras, lihat, bajuku bolong-bolong, sobek. Kainku juga. Pasti digigit-gigit tupai si Mulia. Kurang ajar, disuruh dibuang tidak mau. Sekarang kita yang dirugikan. Awas kau Mulia. Bunuh saja tupai itu. Mulia? Mulia? Mulia? Ya Kak, ada apa Kak? Kesini kau. Ada apa Kak? Nih, lihat. Pakaian dan kain Kak Waras rusak gara-gara tupai jelekmu itu. Kenapa dengan tupai itu, Kak? Pura-pura tidak mengerti. Sakit, Kak. Sakit, Kak. Dulu sudah aku bilang, buang, buang, buang tupai busuk itu. Kalau sudah begini, bagaimana? Kau mau ganti? Memang, si Mulia harus diberi pelajaran lagi, Dek Rukmi. Ampun, Kak. Ampun. Sakit, Kak. Sakit rambutku, Kak. Sakit, Kak. Ketika rambut Mulia sedang ditarik-tarik oleh Waras, tiba-tiba melompat tupai putih ke punggung Waras. Oh, tolong, tolong, Cici, Cici, tolong, tolong Mulia, tolong Mulia. Mulia tak tega melihat kakaknya ketakutan seperti itu. Diambilnya tupai yang ada di punggung Waras, tetapi ketika akan diambil, tupai melompat. Jangan, jangan tupai, jangan. Tolong, tolong Mulia. Aduh, ampun tupai, ampun. Tobat aku, tobat. Mulia pun tak tega melihat itu. Lalu diambilnya tupai yang berada di punggung Rukmi. Setelah lepas, Rukmi dan Waras lari keluar. Tupai, tupai putih, mengapa kau lompat ke punggung kakakku? Nanti mereka tambah marah kepadaku. Aku tak tega melihatmu disiksa, adik manis. Dan bukankah aku tidak menggigitnya? Betul, tupai putih. Nah itu. Tapi mereka jijik padamu. Apa? Siapa yang suruh kakakmu jijik padaku? Bukankah aku tidak apa-apa? Awas, tupai putih. Aduh, sakit, sakit. Aduh, tanganku digigit. Sakit, aduh. Tolong, Kak Waras. Dari tangan Rukmi. Ketika pukulan Waras melayang, tidak mengenai tupai dan malah mengenai tangan Rukmi. Ia berteriak kesakitan dan tupai melompat ke tangan Waras sekarang. Aduh, sakit, sakit. Ampun tupai, ampun tupai, ampun Mulia. Tolong, tolong. Sudahlah tupai, lepaskan gigitanmu itu. Kemudian diambilnya tupai putih itu dari tangan Waras. Aduh, sakit, Sikat, sakit. Ampun, aku tobat, Mulia. Aku juga, Mulia. Maafkan aku. Memang kami yang salah. Tapi kok buang tupai itu? Aku takut. Aku jijik. Siapa? Kami prajurit kerajaan. Prajurit kerajaan? Mari, silakan masuk. Kenapa kamu semua pada menangis? Ada apa? Apa digigit tupai itu? Tidak, Tuan. Kami sedang main sandiwara-sandiwaraan. Sandiwara-sandiwaraan? Betul, Tuan. Tapi, apa maksud Tuan datang ke sini? Kami sepasukan prajurit sudah 3 bulan ini sedang mencari putra raja yang hilang di tengah hutan. Putra raja hilang? Kemana hilangnya, Tuan? Kalau aku tahu hilangnya kemana, kami tidak akan ke sini, tahu? Maksud kami, mengapa bisa hilang? Ketika kami sedang berburu di hutan sana, tiba-tiba putra raja lenyap, dan sekarang kami sedang mencarinya. Apakah kalian pernah melihatnya? Tidak pernah, Tuan. Mana mau putra raja lewat ke sini? Aku pernah melihatnya, Tuan. Bisa bicara. Iya, aku memang bisa bicara. Tapi jangan kalian tanya ya, mengapa aku bisa bicara dan aku bisa menunjukkan di mana putra raja berada. Kau tahu, Tupai? Aku tahu. Tolong beritahu di mana beliau sekarang berada, Tupai. Baik. Tapi Tuan, ada syaratnya, Tuan prajurit. Ada syaratnya. Betul. Tupai, jangan main-main dengan prajurit kerajaan. Aku ini patih istana, tahu? Siapa yang main-main, Tuan Patih? Maksudku jangan pakai syarat segala. Kami mengejar waktu. Jangan-jangan putra raja sudah berlalu dari yang kau lihat. Percayalah padaku, putra raja tidak akan kemana-mana. Nah, sekarang kalian mau tidak memenuhi syaratnya? Hei, tupai jelek. Tahu tidak siapa aku? Aku patih istana, tahu? Iya, siapa yang bilang kalau tuan pengemis atau gelandangan? Aku tahu tuan patih istana. Berdebah kau, tupai busuk. Awas! Patih istana itu lalu memukul tupai putih itu dengan pedangnya. Tapi tidak kena, karena tupai putih telah melompat ke atas atap. Tuan Patih, masa jadi pimpinan prajurit tidak bisa menahan emosi. Tuan kan ini penting dengan aku ya. Tuan, kalau aku mati, aku tidak bisa memberitahu putra raja berada di mana. Kau betul, Tupai. Aku minta maaf. Apa syaratnya? Begitu. Emosi harus direm kalau persoalan ingin beres. Tuan Patih, aku bisa memberitahu asal kau bisa mendapatkan darah ular. Darah ular? Betul. Untuk apa itu? Kau tidak perlu tahu untuk apa. Dapatkanlah segera agar putra raja dapat kau jumpai. Baik, Tupai. Kemudian, patih istana bersama pasukannya pergi ke dalam hutan mencari ular. Tupai yang baik, apakah Tuan Patih itu nanti tidak digigit ular? Adik manis, patih itu sangat sakti. Pasti dengan sangat mudah dia dapat menaklukkan banyak ular. Banyak ular? Iya. Sungguh hebat pati itu. Ternyata betul kawan-kawan, dari kejauhan terlihat pasukan Tuan Patih nampak menuju rumah mulia. Hei, itu dia Tuan Patih. Hei, mana tupai jelek itu? Tupai putih. Ini darah ularnya. Mendekatlah kemari, hai Tuan Patih. Nah, ini tupai. Semangkuk darah ular yang kau minta. Oh, Tuan Patih, tolong darah ular itu kau guyurkan ke seluruh tubuhku. Baik, tupai. Terima kasih, Paman Patih. Pangeran, ampunkan Paman Patih, Pangeran. Paman Patih lalu bersujud di hadapan Pangeran. Kawan-kawan, mengapa tiba-tiba ada Pangeran? Tidak lain dan tidak bukan, tupai putih itulah yang menjadi Pangeran. Pangeran, mengapa Pangeran bisa menjadi tupai? Panjang ceritanya, Paman Patih. Ketika kita sedang berburu waktu itu, aku melihat ada seekor kijang. Kijang aku bidik dan mati. Tiba-tiba muncul seorang kakek yang menegurku. Katanya, "Sayangilah binatang ini. Bukankah dia tidak mengganggumu? Kalau binatang ini selalu dibunuh, maka hutan-hutan akan kehilangan penghuninya dan binatang itu akan langka di dunia ini." Kakek itu lalu mengancam aku, bila sekali lagi aku mengganggu binatang yang tidak menggangguku, aku akan disihirnya. Oh, kakek itu sakti, pandai menyihir. Tapi kok Pangeran menjadi tupai? Iya, Pangeran. Ketika aku akan kembali ke pasukan menemui Paman Patih, aku melihat ada seekor anak kijang terpelosok di lubang. Aku segera menolongnya. Karena bulu anak kijang itu sangat bagus, aku berpikir akan membawanya pulang. Tapi tiba-tiba, anak kijang itu berubah menjadi kakek sakti yang kutemui. Tanpa banyak bicara, disihirnya aku menjadi tupai. Kemudian aku diusirnya. Setelah aku agak jauh dengannya, kakek itu berseru, "Hei, tupai putih, kau bisa kembali menjadi manusia asalkan kau bisa mandi dengan darah ular." Rupanya kakek itu masih kasihan padaku, hingga rahasia diriku diberitahu. Menarik juga kisahnya, Pangeran. Oh ya, Pangeran, mari kita segera kembali ke istana. Ayahanda dan ibunda Pangeran sudah sangat gelisah kehilangan Pangeran. Baik, Paman Patih. Nah, Mulia, kalian semua ikut bersama kami. Kalian tidak pantas tinggal di pinggir hutan ini. Bagaimana dengan ayah ibu kami, Pangeran? Ajaklah serta. Tapi kau, Waras dan Rukmi, kalian harus menjalani hukuman dahulu. Oh, kenapa, Pangeran? Tabiatmu kurang baik. Kau akan kuhukum menjadi pembantu rumah tangga istana selama 1 tahun. Baik, Pangeran. Nah, mari Paman Patih, kita bersiap-siap. Siap, Pangeran. Demikianlah kisah ini, kawan-kawan. Mulia akhirnya menjadi adik kesayangan Pangeran, sedangkan Waras dan Rukmi menjadi pembantu istana selama 1 tahun, yang setiap harinya harus bekerja keras. Nah kawan-kawan, mari kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mari kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sampai jumpa pada kisah yang lain. Sanggar cerita, ini makin asik deh.